Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah kembali mengaruniakan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah jawabun soalin anjihadid jafi, jawaban atas pertanyaan tentang jihad defensif karya Syekh Abiyatullah Al-Liwi. Pada pertemuan lalu kita bacakan beberapa contoh dari kontradiksi yang dialami oleh kelompok-kelompok khawarij baik zaman dahulu maupun zaman belakangan ini. Kita lanjutkan pada halaman keempat. Paragraf ketiga ya. Wa minha di antara contoh lainnya takfiruhum li umumi ulama'il ummati. Mereka mengkafirkan keseluruhan ulama umat Islam. Wa fihimul ulama'ul kibaru, padahal di tengah mereka ada para ulama-ulama yang senior, ahlus sholahi, orang-orang yang ulama-ulama yang soleh, wasidqi, para ulama yang jujur, yang tulus, walfahmi, watahqiqi, ulama-ulama yang memiliki pemahaman yang mendalam dan tekun dalam melakukan penelitian, pengkajian. Ulama-ulama yang seperti itu mereka kafirkan fihini annahum yanduruna ila anfusihim indak muqayasati fayajiduna anfusahum jahalatan alatan ala haulail ulama. Pada saat yang sama kalau mereka melihat diri mereka sendiri kemudian dibanding-bandingkan maka mereka mendapati diri mereka itu sebenarnya masih orang-orang yang bodoh yang sangat bergantung kepada para ulama tadi. Ulama dikafirkan, dianggap melakukan pembatal keislaman, dianggap tauhidnya tidak lurus, dianggap keislamannya dipertanyakan dan lain-lain. Waalaikumsalam. Dalam banyak kesempatan ya, mungkin dalam sebagian kasus dianggap sebagai ulama musyrikin. Tapi ketika mereka bandingkan ya, antara ulama-ulama yang mereka kafirkan dengan mereka sendiri itu bedanya sangat jauh. Ulama yang dikafirkan memang betul-betul dia punya kapasitas untuk disebut ulama. Bahkan dunia internasional umat Islam seluruhnya mengakui mereka sebagai ulama. Sementara dia yang mengkafirkan para ulama tadi belajarnya saja tidak pernah tuntas ya kan? Kalau dicek belajar kitabnya dari tingkatan yang paling dasar saja tidak ada satu pun yang tuntas. Padahal para ulama ini mereka bisa jadi ulama besar belajar dari nol ya, dibimbing oleh para ulama yang juga mu'tabar yang dipercaya. Wa minha contoh lainnya adalah atana kudu min dihati annahum hina yukabbiruna amata kurunil ummatil mutaakhirati illa nafaron qalilan yahsulu indahum miswatun waswatun wa syakkun fi sihhati naqid dini wa wusulihi ilaihim. Mereka mengalami kontradiksi lainnya. Dari mana? Yaitu ketika mereka mengkafirkan seluruh umat Islam pada generasi yang belakangan ini. Umat Islam pada generasi belakangan, ya selama berabad-abad, dia kafirkan, kecuali segelintir orang saja yang dia tidak kafirkan. Nah, ketika dia mengkafirkan mayoritas umat Islam itu, ya, yang tidak dia kafirkan cuma kelompok dia dan orang-orang yang seperti dia, maka pada diri mereka terjadi was-was, timbul keraguan-raguan, ragu dalam apa? Fisi hati naklid dini wa wusulihi ilaihim, meragukan kesohihan, meragukan kepuritaan, puritan, keaslian, kepuritanan, originalitas, sejauh mana ajaran yang dia terima ini benar atau tidak, benar-benar bersumber dari Islam atau tidak. Dia ragu-ragu, was-was, khawatir, lalu dihantui ragu-raguan, jangan-jangan ilmu yang saya terima ini tidak benar. Jangan-jangan agama yang saya terima ini tidak benar. Kenapa? Karena ulama yang menyampaikannya saja dia kafirkan, ya kan? Kalau mayoritas ulama dia kafirkan, mayoritas kaum muslimin dia kafirkan. Sementara dia hidup di abad 15 Hijriah, tentu dia terima ilmu itu dari para ulama abad-abad sebelumnya, abad 14, 13, 12. Abad-abad yang kemunduran kemarin, abad 6, abad 7 Hijriah. Padahal kalau dihitung, kalau dicek betul, memang banyak ulama-ulama yang menyampaikan ajaran agama tadi kepada kita yang hidup di abad 15 ini tidak memiliki pemahaman keagamaan yang seperti mereka pahami. Akhirnya ragu-ragu, jangan-jangan ilmu yang mereka sampaikan tidak benar. Mau belajar tafsir, ya, yang ngarang-ngarang pak ulama-ulama tafsirnya, yang ngarang-ngarang buku tafsirnya juga bukan orang yang memiliki pemahaman kayak dia. Mau belajar hadis, yang ngarang buku-buku hadis, yang mencarang kitab-kitab hadis juga bukan orang yang memahami Islam seperti pemahaman dia. Mau belajar ilmu-ilmu lainnya, fikih apa, ya semuanya kayak gitu. Nah, kalau semua dikafirkan gara-gara cara beragamanya tidak seperti dia, nah nanti dia mau nerima agama ini dari siapa? Emangnya inna hadzal ilma dinun, kata Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang lama salaf abad 2 Hijriah dalam kompetitif Sahih Muslim. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Panduru aman tak kudu nanti nak, maka ceklah kembali, hati-hatilah kalian dalam menerima agama kalian, dalam menerima ilmu kalian. Ya, kalau tadi ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama lainnya dikafirkan semuanya, kamu yang hidup di abad 15 itu terima ilmu dari siapa? Oh, dari ulama Najd, ya. Ulama Najd lama abad 13 Hijriah. Terus mereka terima ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir itu dari siapa? Kalau enggak ulama-ulama sebelum mereka yang dalam banyak hal enggak sepakat dalam pemahaman keagamaannya. Kalau dilihat ya banyak ulama ya, mungkin dalam satu dua hal, dalam satu dua perkara, enggak hanya masalah fikih ya, mungkin juga dalam masalah akidah pun keliru. Bisa dikategorikan ahli bid'ah, tapi tidak serta-merta ilmunya ditolak semua. Kalau kita lihat siapa para ulama hadis di dunia Islam itu? Ulama hadis di dunia Islam itu yang secara kita baca ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Al-Qustalani, Imam Nawawi, Al-Khathibi, hampir semuanya madzhabnya Asy'ariyah secara akidah. Sulit cari ulama yang betul-betul tulen ya Ahlus Sunnah. Hampir semuanya Asy'ariyah itu ulama-ulama hadis yang mencara cara sahih Muslim, cara sahih apa? Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Asy'ariyah. An-Nawawi madzhabnya Tawi Asmawajra Asy'ariyah juga. Siapa lagi? Al-Qasalani ya begitu juga. Mau belajar apa? Sunan Abu Dawud baca Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud orang India yang ngarang. Orang India ini mayoritasnya Maturidiyah. Mau baca cara apa? Sunan Tirmidzi yang ngarang juga orang India, lagi-lagi orang Maturidiyah. Mau baca buku tafsir apa? Ya rata-rata begitu. Sedikit sekali ulama-ulama yang betul-betul Ahlussunnah murni. Sedikit sekali. Fikih juga begitu ya. Ulama-ulama besar fikih abad-abad belakangan itu hampir semuanya kalau enggak orang-orang Maturidiyah ya orang Asy'ariyah. Apakah dengan begitu tuh? Jelas, anda paham ya. Asy'ariyah Maturidiyah itu belajar akidah itu penekannya tauhid rububiyah. Sehingga di kalangan mereka itu yang namanya syirik kubur itu bukan hal asing lagi. Sudah sangat menyebar luas karena mereka. Karena mereka dapat ilmunya begitu. Nah, kalau semuanya ulama dikabirkan akhirnya nah, mau belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis, belajar apapun lewat jalurnya mereka. Kalau enggak ya putus sanadnya. Masa orang abad 13, 14, 15 Hijriah bisa paham Al-Quran? Kalau enggak pakai kaedah-kaedah tafsir yang ditulis ulama-ulama abad sebelumnya. Mau enggak memahami hadis langsung dari sumbernya? Ya tentu orang belajar hadis, memahami hadis itu ada kaedah-kaedahnya yang nyusun juga ulama-ulama sebelum kita. Semua ilmu begitu ya. Sampai mau hebatnya kayak apapun orang sekarang nahwu shorof tetap kaidahnya yang bikin ulama-ulama abad terdahulu. Gak mungkin kita bikin kaidah-kaidah nahwu sendiri, majrur itu pakai huruf sendiri, gak mungkin bisa begitu. Semua mesti induknya kepada mereka. Fa inna dina al-Qur'anu wa sunnatu wa syuruhuhuma. Karena sesungguhnya agama yaitu Al-Qur'an dan hadis dan syarat-syaratnya ya kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syar hadis. Wa ma fi ma'nahuma minal ijma'at, dan apa yang semakna dengan keduanya baik berupa ijma' wal aqidah sahihah, demikian juga qiyas-qiyas yang sahih. Wa qadha adawatu fahmihima, demikian juga ilmu-ilmu alat ya, untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau lughatil Arabiyah, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab. Wa amati ulumil alati, dan mayoritas ilmu alat ya, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Semua itu innama wasulat ilaihim biwasitati hadhil quruni la mahalata. Tentu bisa sampai kepada mereka orang-orang Khawarij abad sekarang maupun abad-abad sebelumnya melalui perantaraan generasi-generasi yang dikabarkan tadi itu. Tidak mesti tidak ya, pasti begitu. Fa idza kanu kufaran, kalau mereka semuanya dianggap kafir, fa kaifa yutamanu ala naqlid din wa syuruhihi, maka bagaimana mereka bisa dipercaya dalam urusan menyampaikan agama dan menjelaskan agama? Ya, kalau kamu kafirkan ulama tafsir ya kemudian kamu tidak akan percaya sama tafsiran dia. Kalau kamu mengkafirkan ulama hadis, ya nanti kamu tidak akan percaya sama hadis yang dia sampaikan, penjelasan hadis yang dia sampaikan, kan sebetulnya begitu. Wayah suluin dahum sana kudun, maka dalam diri mereka akan terjadi kontradiksi, pertentangan. Kaladiyah suluin darwa fiubil mariki, sebagaimana yang pernah terjadi pada orang-orang Rafidah. Ya Rafidah yang juga melesat keluar dari Islam, ya. Bagi mereka yang namanya hadis, yang namanya tafsir, yang namanya apa saja itu harus lewat jalur Ahlul Bait. Akhirnya semua hadis, semua tafsir, semua fikih, semua jalan agama yang tidak dari jalur Ahlul Bait ditolak. Ada jumlah Ahlul Bait itu, sahabat Ahlul Bait dan anak keturunannya itu di tengah sahabat itu kan tidak lebih dari 5%. Akhirnya pas dia tolak 95% lebih ilmu Islam, akhirnya bergantung kepada 5%-nya ilmunya Ahlul Bait itu. Jika gitu nanti pengikutnya bikin-bikin riwayat-riwayat palsu dari para imamnya itu. Nah, itulah yang dijadikan pegangan dalam beragama. Akhirnya timbullah Rafidah yang seperti hari ini kita lihat. Ajarannya sudah sangat-sangat keluar dari Islam, ya. Dia kafirkan semua sahabat kecuali 4 atau 5 orang, ya. Akhirnya yang diterima ilmunya 4 atau 5 orang, ya. Sisanya tidak pernah diterima, ya. Akhirnya agama yang dia anut pada dasarnya beda dengan agama Rasulullah SAW, agama yang dianut para sahabat. Fa'imma ayah tadiyal wahidu minhum, maka kemungkinannya ada dua. Bisa jadi salah seorang mereka akhirnya dapat petunjuk, au yatazandaqo, atau kalau tidak dia malah jadi orang zindiq waliyadzillah, alhamdulillah. Orang-orang Rafidah begitu, dia kafirkan seluruh sahabat kecuali 4 atau 5 orang. Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Hikam bin Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dada, 4 atau 5 orang. Sisanya dikafirkan. Artinya begitu. Nah, ini juga sama ditiru oleh kelompok Khawarij zaman dulu maupun zaman sekarang. Dia kafirkan ulama-ulama Islam. Yang namanya Asy'ariyah Maturidiyah ini banyak bid'ahnya. Bid'ahnya bid'ah-bid'ah akidah, ya, tawasul dengan Nabi, ya. Tawasul dengan orang-orang yang telah mati. Lagu populernya, ya kan, favoritnya Shalawat Badar, ya. Tawasul dengan orang yang telah mati, Mujahidin, veteran perang Badar, ya. Yang begitu-begitu hari-hari itu ucapan-ucapan syirik, ya. Ucapan, ya. Kalau di kalangan ulama-nya kan itu paham artinya. Kalau yang begitu langsung dikafirkan, oh ini ulama, bisa baca Quran, bisa baca hadis, paham bahasa Arab, bisa paham mujah, paham istimbat, berarti langsung kafir, ya, muslim, ya. Kalau gitu semua cara memahaminya, ya tidak akan pernah mau ngambil tafsir-tafsir mereka, hadis-hadis mereka, pikir mereka, dan ilmu mereka. Akhirnya ngambil ilmu dari siapa? Contoh lainnya waminha, contoh lainnya annahum yaktashifuna kulla yaumin adillatan jadidatan tunaqidu madhhabahum. Mereka setiap hari menemukan dalil-dalil baru yang bertolak belakang dengan madhhab mereka. Waya ta'asafuna fi raddiha, maka akhirnya mereka memaksa-maksakan diri mencari segala cara untuk membantah dalil-dalil tadi. Lakin taghlibuhum ma'a katratiha wa quwwatiha wa tadzakuriha, akan tetapi dalil-dalil itu mengalahkan mereka. Kenapa? Katroh, ya, dalilnya banyak, kuat, dalilnya kuat, baik dari segi subut maupun dalalahnya. Dari segi subut, ya, banyak dalil-dalil yang ada yang Al-Quran, ijma, dari sisi dalalah yang penunjukannya juga kuat. Kok hadis-hadis ini, ayat-ayat ini, ijma ulama ini itu kok tidak cocok dengan mazhab yang dia anut? Dia paksakan untuk menolak dalil-dalil itu. Ini dalil ini tidak begini, ini ditakwil, ditakwil, ditakwil. Nah, untuk baca contohnya, bukunya Syekh Midhat bin Hasan Al-Farrad. Al-Udru Siljari Tahtal Midhar Asyari. Uzur dengan kebodohan di bawah dalam pandangan syariat, dalam Al-Udhul Jahli Tahtal Midhar Asyari. Ketika itu dia menyebutkan sama sekali tidak ada udhul kebodohan dalam masalah syirik akbar. Kemudian dia mentahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan ada berlaku udhul kebodohan dalam perkara syirik yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat awam. Disebutkan di situ contohnya itu hadis tentang orang yang membakar diri itu, sangat terkenal itu. Itu di situ telah menyebutkan hadis itu dimentahkan oleh siapa? Syekh Mid'at bin Hasan Al-Farrad itu. Dia sebutkan hadis ini ditakwil oleh para ulama. Kenapa? Karena menyalahi kaidah yang telah baku. Apa orang musyrik pun melakukan syirik langsung masuk neraka padahal belum datang hujah kepada dia. Dia sebutkan hadis-hadis yang hadis ahad ya, tanpa dia padukan dengan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang semuanya menegaskan orang masuk neraka itu mesti telah sampai kepada dia hujah, baik hujah nanti di akhirat diuji dulu atau hujah di dunia dengan datangnya risalah. Dia takwil hadis itu. Dia sebutkan perkataan ulama-ulama yang mentakwil ya, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Jauzi. Kemudian dia paksakan, oh menurut kaidah para ulama takwil yang begini sah karena begini-begini. Dia kutiplah perkataannya Imam Asy-Syatibi dalam Al-Ihtisam atau Muwaffaqat atau apa. Intinya dia ingin menetapkan hadis ini tidak bisa dipahami secara zahirnya, harus ditakwil, dan takwilannya yang benar begini begini begini. Dari awal sampai akhir dia bilang begitu dalam bahasanya itu. Tapi sama sekali tidak satu pun dia kutip perkataan Ibnu Taimiyah yang menyatakan takwil itu semuanya batil. Dia tidak satu pun cantumkan perkataan Ibnu Hazm yang menyatakan takwilan-takwilan itu batil. Hadis ini harus dipahami apa adanya. Dia paksakan diri melakukan takwil. Kenapa? Karena kalau diterima apa adanya runtuh paham dia itu, mazhab dia itu terbukti kelirunya. Maka dia tidak sebutkan perkataan Ibnu Taimiyah, tidak sebutkan perkataan Ibnu Hazm, ulama-ulama yang jauh, ya kan? Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi itu semua orang tahu ini dalam mazhab akidah madhabnya Asy'ariyah. Tapi untuk yang Asy'ariyah ini tidak apa-apa dia terima. Takwil-takwil begitu. Kenapa? Tidak dengan mazhab dia. Nah ini orang kalau tidak pernah baca perbandingan, oh yang ulama Al-Sunnah beneran begini, yang Asy'ariyah begini, dia telan mentah-mentah. Ini Al-Nawawi ini, Ibnu Jauzi ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Asy-Syatibi. Orang-orang yang dikenal sangat kencang memegang sunnah, memerangi bid'ah. Ya, dalam sebagian perkara begitu. Yang seperti ini, kan, memaksakan diri ta'asum, firadiha untuk membantah dalil. Wala yakun watadzafuriha. Dan satu sama lain, dalil-dalil itu saling menguatkan. Wala yakunu minhum illal mukabaratu silwal mukabarati. Dan tidak ada dari sikap mereka itu kecuali arogan demi arogansi ya, kesombongan demi kesombongan. Hatta yasaikinu fi qarari qararati anfusihim annahum mukabirun. Sampai-sampai mereka sendiri dalam hati yakin, sebenarnya saya ini lagi sombong. Walakin yadba'ullahu ala qulubi katsirin minhum fahum la yasirun. Tapi Allah telah menutup hati kebanyakan mereka sehingga mereka tidak mau kembali. Wa min dzalika, contoh lainnya, mayat taliuna alaihi matalan min aqwalin li ba'dhi ulama'id da'watin najdiyatil ladina yu'azzimunahum bi awwalil amri. Contoh lainnya dalam masalah tanakut, setiap hari ketemu dalil baru yang menunjukkan tidak begitu Islam itu, tidak begitu apa sebenarnya perkaranya, tidak seperti macam yang mereka anut itu. Contoh lainnya adalah apa yang mereka temukan, contohnya min aqwalin li ba'dhi ulama'i da'watin najdiyati, dari sebagian contoh perkataan ulama dakwah najdiyah. Alladzina yu'azzimunahum fi awwalil amri, yang pada awalnya sangat mereka agung-agungkan. Tsumma yukaffirunahum, tapi kemudian juga mereka kafirkan juga. Adab dan grup la yaqudu ayukaffiruhum al-mukhalifu fi ma ba'du. Al-mukhlifu ya. La yaqudu, tidak jauh ya, tidak mustahil. Pada akhirnya Abu Maryam al-Mukhlif ya, dan para pengikutnya ini akan mengkafirkan juga para ulama dakwah Najd. In istamarra ala hadza tariqi wa lam yatadarakhu Allahu bi rahmatihi. Seandainya dia masih terus mengikuti pemahaman yang dia pegang saat ini dan dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Bisa jadi suatu saat ulama-ulama dakwah Najd pun dia kafirkan sendiri. Mereka dapatkan kenapa begitu? Tukhalifu mazhabu ilaihi. Mereka dalam bukunya Syekh-syekh ulama dakwah Najd ini, baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau anak-anaknya atau cucu-cucunya atau murid-muridnya, akan mereka temukan perkataan-perkataan yang sebenarnya sharih ya, sangat jelas menunjukkan tidak seperti itu pemahamannya. Bal wa aqwalun li Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Nafi. Bahkan mereka akan mendapatkan perkataan-perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Bal wa Syekhul Islami Ibn Taimiyah. Bahkan juga perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa ghairihi minal ulama'i wal a'immati. Dan selainnya, ulama-ulama lainnya, para imam-imam lainnya. Ditemukan perkataan-perkataan yang jelas tidak seperti mazhab yang mereka sebutkan. Akhirnya mereka mesti lagi melakukan takwil. Oh ini kasusnya begini, oh ini begini, oh ini begini. Oh ini kita tidak pakai perkataan ulama, tapi kita kembali kepada dalil. Wa min dalika ma yarawnahu minhum imma min nususi kalamihim au min masturi tiarihim min samahatin wa izarin lil mukhalifi wa rahmatin bil jahilin. Termasuk juga adalah apa yang mereka melihat dari kalangan para ulama tadi, baik berupa nususu kalamihim, baik berupa pernyataan, omongan-omongan mereka secara tegas, tulisan-tulisan mereka yang bisa dibaca, aumin masturi tiarihim, atau dari sejarah hidup mereka yang tertulis. Apa min samahatin, sikap lapang dada, wa izarin lil mukhalifi, memberi uzur kepada orang yang tidak pendapat, wa rahmatin bil jahilin, dan sikap kasih sayang kepada orang-orang yang bodoh. Fa yadhalluna zamanan yata'assafuna fi layyi a'naqi aqwalihim wa mawaqihimul muhkamati. Mawaqihimul mawaqihihim al-muhkamati. maka mereka membutuhkan waktu yang sangat lama, ya ta'asabun, memaksakan diri silai untuk melipat-lipat, untuk bagaimana menyiasati apa inti dari maksud dari ucapan dan sikap-sikap baku para ulama tadi. Lakin yatufu fiku ya gitu. Dia lihat umpamanya Ibn Taimiyah ada kitabnya Ar-Raddu alal Ar-Raddu alal Istighatsah Firradi alal Bikri. Kitab yang membahas masalah sebenarnya istighatsah dengan orang yang telah mati itu sunnah, bid'ah atau syirik akbar. Bisa buku itu ditulis karena habis terjadi perdebatan seru antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan seorang sufi di Mesir namanya Al-Bikri. Nah, itu dalam buku itu disebutkan Al-Bikri itu ngotot, pokoknya berdoa dengan perantaraan orang yang telah mati itu sunnah. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Akhirnya Al-Bikri ini mengkafirkan Ibn Taimiyah. Kemudian oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ditulis buku itu Al-Istighatsah Firradi alal Bikri itu. Nah di situ diterangkan istighatsah dengan orang mati itu syirik akbar. Nah ini orang zaman Abi Tubat ini, di Tulsuku ini. Gurunya Al-Fikri sendiri sudah mengasih nasihat kepada Al-Fikri itu, jangan kamu teruskan sikap kamu itu orang butuh. Tapi tidak dikubris ajar gurunya itu. Dia bahkan sampai mengkafirkan Emesenia. Emesenia mengatakan dalam bukunya itu, saya katakan kepada orang-orang yang mengikuti paham Jahmiyah, saya kalau mengatakan perkataan seperti yang kalian katakan ini maka saya akan kafir. Tapi saya tidak mengkafirkan kalian karena kalian ini orang-orang bodoh. Akhirnya dia tarik. Wah, ini terjadi debat begitu pun, diskusi seru begitu pun tidak langsung main kafir katanya. Nah, bagi mereka, wah ini kalau diterima padanya juga runtuh pendapatnya, maka dia lai tadi. Ya tak adek bagaimana? Udah, ini kan kaidahnya itu katanya dalam Majmu' Fatawa juz 20 itu. Istilah syirik dan musyrik itu sudah tetap pada pelakunya sekalipun belum datang hujah. Pokoknya kalau orang tidak dikafirkan oleh Ibn Taimiyah itu dia bukan kafir, memang tidak dikafirkan tapi dianggap musyrik. Nah ini kan teks tulisan yang tidak bicara masalah kasus dekatnya itu langsung. Maka perlu dilihat apa benar Ibn Taimiyah itu ngomong Al-Bikri ini musyrik bukan muslim. Mari dilihat di sejarahnya, buka sejarah hidupnya. Tanyakan pada murid-murid yang tulis sejarah hidupnya sejaman dengan Ibn Taimiyah. Tanya Az-Zahabi, muridnya beliau langsung ahli sejarah, ahli hadis. Tanya Ibn Katsir, yang ahli sejarah, ahli hadis. Disebutkan jelas-jelas bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu menganggap Al-Bikri ini bukan orang musyrik. Dia muslim orang soleh. Dan di situ dikisahkan bagaimana ketika Al-Bikri ini jadi buronan oleh negara itu sembunyinya di rumah Ibn Taimiyah di Mesir. Kisahnya itu ada itu kalau kita baca tahqiq kitab Al-Istighatsah Firradi alal Fikri pada awal itu dikisahkan itu Sultan Mesir, Sultan Daulah Mamalik itu kan. Ada perayaan Natal atau apa gitu. Pokoknya gereja punya acara. kebetulan gereja ini tidak punya lampu yang cukup. Akhirnya dia, orang-orang gereja ini datang ke Masjid Jami di Kairo, minta izin minjem lampu-lampu di masjid untuk acara gereja itu tadi. Nah, dipasanglah lampu-lampu masjid ini di gereja untuk acara tadi, perayaan Natal atau apa. Nah, ini Al-Bikri ini merahkan anak buahnya, dia gerakan orang-orang sekitar dia untuk nyerbu gereja. Dia pukuli orang-orang gereja itu, dianggot lagi lampu-lampu ini, dibawa ke masjid lagi. Karena ada itu ya, orang Kristen kan tidak bisa terima, ini kami izin baik-baik sama pihak Masjid Jami ini. Akhirnya urusannya dinaikkan ke Sultan. Sultan, oh ini yang bikin onar, urusan yang bikin onar ini Al-Bikri ya, tangkap dia, hukum dia, ya lari. Jadi buronan negara, sembunyinya di mana? Itu mah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disembunyikan baik-baik di situ. Kemudian di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, Al-Bikri ini sebenarnya orang soleh, dia ini sangat berani dalam amal ma'ruf nahi munkar, cuma kurang ilmunya, bodoh tadi dan gitu-gitu. Tidak. Nah, ini kan perlu dilihat ya, apakah tulisan itu memang betul-betul untuk bicara pada realita itu, ataukah memang ada sikap-sikap intensinya yang bisa dilihat orang, ditulis para pakar sejarah yang hidup sejaman dengannya. Ini kalau diterima padanya, memang dia akan kewalahan. Akhirnya tadi dia rekayasa sedemikian rupa. Lakin yatufu fi qulubihim ihtiramuhum wa mahabbatuh. Akhirnya Pak, lama-lama ya terpaksa dia mengetahui perkataannya, sikapnya para ulama tadi. Tapi ulama kok sering sekali ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya atau sikapnya tidak sejalan dengan yang kita pahami. Akhirnya apa? Yat ufu fi qulubihim ihtiramuhum wa mahabbatuh. Dalam hati mereka itu lama-lama rasa hormat, rasa cinta pada para ulama tadi melemah. Tsumma yantaqiluna ila tasyikihim. Kemudian kalau lebih jauh dari itu, mereka akan membuat keraguan-keraguan tentang diri para ulama tadi. Ulama tidak konsisten lah, ulama tidak istiqomah lah, ulama membela orang musyrik lah, inilah itulah. Wayahabuna takfiruhum zamanan, ya. Selama beberapa waktu mereka akan merasa sungkan untuk langsung mengkafirkan para ulama tadi. Li'anna amata dolalatihim imbatat ala fahmin sayyin li'akwali ha'ulail a'imah. Karena mayoritas kesesatan mereka itu tumbuh dari cara yang buruk dalam memahami perkataan para ulama tadi. Wa yaqafuna min zuhuri tanaqubihim wal ittidahi amamina. Tapi mereka khawatir kalau terang-terangan mengkafirkan para ulama tadi, kan? Maka di tengah masyarakat itu akan nampak mereka ini mengalami kontradiksi dan akhirnya akan terbongkar, wah ini mengkafirkan Ibnu Taimiyah yang melindungi orang musyrik, yang tidak mengkafirkan orang musyrik, padahal sudah terjadi dialog debat kayak gitu. Nanti bisa berkembang lebih jauh, bisa-bisa mengkafirkan ulama. Oh, ini para sahabat zaman Ali tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij yang jumlahnya 4.000 orang, padahal sudah terjadi dialog debat, ya, sudah disampaikan hujah, mereka masih aja nekat menghalalkan darah kaum muslimin, nyawa kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, padahal menghalalkan yang haram. Itu syirik, syirik kasrik ya, syirik akbar. Tapi dia berkembang lebih jauh sampai tidak karu-karuan. Summa qad yasiluna ila darajatin la yubaluna bisyai'in wa yukaffirunahum kama dzakarna. Tapi kadang juga mereka tidak khawatir lagi, sudah tidak peduli sama apa-apa. Mau masyarakat tidak percaya sama kita, mau masyarakat mengucilkan kita, menganggap kita ini ada aneh, nempal dan lain-lain, tidak peduli. Wa yukabbiruna hum kama dzakarna, nekat mengkabirkan para ulama tadi. Kadang bisa sampai kondisi seperti itu. Dan kalau diambil contoh ya, contoh itu banyak sekali. Kalau mereka nekat seperti itu, ada muridnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu punya seorang anak namanya Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ketika nanti ada kisahnya di cerita lain. Ketika pasukan dakwah Najd ini menaklukkan Mekah, dia ikut dalam pasukan itu. Kemudian mengadakan pertemuan dengan para ulama di Mekah, para habaib, orang-orang sufi, tokoh-tokoh masyarakat di Mekah. Kemudian ditanya, bagaimana sikap kalian? Apakah mengkafirkan kami? Apakah mengkafirkan para ulama-ulama kami? Ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, yang pada masa sebelum kalian ini mereka juga biasa tawasul dengan orang-orang mati. Maka kata Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, kita tidak menganggap mereka orang kafir, karena kita anggap zaman sebelum dakwah kami ini zaman patroh. Mereka dianggap belum sampai kepada mereka hujah. Tapi mereka kan berbuat syirik. Berarti sekalipun belum tegak hujah, dia disebut musyrik, tidak bisa disebut muslim. Ada pengikutnya dakwah Najd yang bilang begitu, maka itu dikat. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Tidak, kita anggap mereka muslim. Kita ambil ilmunya. Dicontohkan Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis mazhab Syafi'i. Dia ini sangat getol membela istighosah dengan orang-orang yang telah mati. Dianggap itu amalan sunnah. Dan kalau kita baca ya, kitab-kitab sejarah itu para ulama Syafi'i itu banyak yang begitu. Ada Imam Taqiyuddin As-Sufi, ada Ibnu Hajar Al-Haitami, dan banyak ulama-ulama Syafi'i sendiri begitu. Dan mereka itu ulama besar, bukan ulama kampungan ecek-ecek macam kita ini, bukan. Ini ulama yang dari ujung Maroko sampai Merauke sana diakui keilmuannya. Tidak kalah dengan ulama-ulama zaman sekarang ya, dan kualitasnya bahkan mungkin lebih. Katakan saya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah itu, kita anggap mereka muslim. Kita ambil ilmunya karena mereka telah terbukti dalam hidupnya tulus berdakwah, yang mengajarkan ilmunya kepada umat Islam. Tidak dianggap musyrik. Kenapa? Dia memang muslim. Beda halnya dengan orang kafir asli yang tidak pernah masuk Islam ya. Dia sampai dakwah, tidak sampai dakwah, orang-orang apa, Dayak yang di pedalaman itu tidak cuma kita sebut musyrik, kita sebut kafir pun tidak apa-apa, dia non muslim. Di dunia itu agama kan cuma ada dua, Islam atau non-Islam ya. Non-Islam itu apapun agamanya, apapun keyakinannya, tetap aja orang kafir. Mau disebut muslim, mau kafir, tidak ada pengaruhnya. Dipisahkan juga ya. Kalau kita baca bukunya Syekh Ahmad Syakir, langsung kenal semua. Syekh Ahmad Syakir itu ulama hadis dianggap sebagai khotimatul muhadisin, penutupnya para ulama hadis di negeri Mesir. Dia sangat keras dalam memerangi Inggris. Langsung baca fatwanya itu dalam masalah perang melawan Inggris itu sangat keras. dia juga sangat anti terhadap hukum Inggris, hukum-hukum Prancis, hukum-hukum Latin. Dia hidup di zaman Mesir masih dijajah oleh Inggris. Dia meninggal 1950-an, sekian, tahun 60-an. Dia merasakan bagaimana hidup di zaman penjajahan Inggris langsung dan hidup di zaman pemerintahan Mesir pasca Inggris tapi masih menerapkan hukum-hukum Inggris dan Prancis. Dia sangat keras memperjuangkan masalah hukum wati, itu syirik akbar ya. Ada dia punya Muktasar Tafsir Ibnu Katsir ya. Dia ringkas tapi Tafsir Ibnu Katsir itu kemudian dia tambahi komentar-komentar. Disebut Umdatut Tafsir itu ada 3 jilid. Nah, di situ beliau sangat keras sekali mengecam hukum wati, hukum di luar syariat Islam. Beliau sebutkan kekafiran hukum wati itu sudah sangat jelas seperti terangnya matahari di siang bolong. Tapi beliau sendiri tidak serta-merta, ya kan? Kemudian main mengkafirkan orang yang berhukum kepada hukum Mesir yang saat itu sampai hari ini pun masih pakai hukum Inggris. Bahkan beliau sendiri jadi hakim. Bukan saat itu hari, 30 tahun lebih. Dan itu yang menceritakan bukan saya, tapi yang cerita riwayat hidupnya ini anaknya sendiri dan saudara kandungnya. Mahmud Zakir dan anaknya. Dan itu dimuat dalam mukadimah buku beliau, Abahunna Jahiliyat Yasur. 30 tahun beliau jadi hakim. Hakim apa kalau di Syafi'i? Ya berarti kalau di sini hakim pengadilan agama, ya kan? Dia cuma bisa ngatur urusan talak, nikah, cerai, warisan, wafat, ya itu aja. Sementara hukum lainnya politik, pidana, perdata, lainnya semuanya masih hukum hukum Inggris. Sampai hari ini pun Mesir begitu ya. Sampai kemarin itu kan berapa juta itu, berapa puluh ribu orang demo untuk syariat Islam jadi Mesir ya, jadi undang-undang dasarnya Mesir, undang-undang kan. Jadi sampai hari ini pun undang-undang dasarnya maupun undang-undang turunannya di Mesir itu masih undang-undang Inggris, undang-undang Prancis, macam kita yang peninggalan Belanda. Tapi tidak serta-merta ya. Kemudian karena dia jadi hakim agama, pengadilan ya jelas pengadilan agama di Indonesia pun tidak bisa dia melangkahi Mahkamah Agung itu tidak mungkin. Bahkan ada hakim Mesir itu dia memutuskan orang mabuk dihukum dera 80 kali itu justru dia yang dipecat ya, dimutasikan. Tapi dia serta-merta ini yang mabuk kafir ini dia musyrik melakukan apa bertahakum kepada hukum positif. Kemudian karena dia ulama berarti telah sampai kepada dia jauh. Dia juga berkali-kali nulis masalah syirik akbarnya berhukum kepada hukum wati. Akhirnya berarti dia kafir ya, tidak serta-merta begitu. Dan kalaupun kita baca dalam sejarah hidupnya, Syekh Ahmad Zakir itu dan Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi itu dua ulama Mesir yang menghidupkan dakwah tauhid di Mesir. Dua-duanya paling sering berangkat ke Saudi menemui para ulama-ulama dakwah Najd pada awal abad 20 Hijriah, 20 Masehi. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti Saudi sebelum zamannya Syekh bin Baz itu sangat memuliakan dua ulama ini kalau lagi ke Saudi. Tapi tidak serta-merta kemudian orang sembarangan berani, wah ini 30 tahun jadi hakim berarti musyrik. Bahkan dia ulama, dia tahu hukumnya berarti hakim. Tidak serta-merta begitu. Mungkin dia ada pertimbangan lain apa? Kalau pengadilan agama yang ngurus etika, talak cerai dan lain-lain itu dipegang orang lain yang nggak paham ilmu syariah lah. Jadi bagaimana masyarakat sendiri? Ya ada banyak pertimbangan seperti itu yang membuat orang itu dalam memvonis, apalagi terhadap para ulama ya sudah dibuktikan anunya apa jasanya dalam menjaga Islam, mendakwahkan Islam ini sudah serius, tidak serta-merta semudah itu. Nah ini dia ini kalau Abu Maryam Al-Mukhlid tak dalam sebagian kesempatan mungkin tidak ragu dia untuk mengkabirkan orang-orang seperti Syekh Ahmad Kafir. Demikian untuk malam hari ini ya. Kita tutupkan sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahannya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.